tilik di daun setitik embun indah berseri menawan nubari. Hendak ku pegang hatiku sayang, takutkan jatuh kalau tersentuh. Aku bimbang tinggal terlena, terkenang selalu kan air mata. Tidak ku kan mengusik.